Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Ibdalu. Qala Ibn Malik rahimahullah, akhraful ibtadi hada'tu mutiya fa'abtilil hamzata min wawin waya akhiranis ra'alifin zida wafi fa'ili ma'u illa aynan da'tu fi والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد قد قساني لجنين اكتنفا مد مفائل كجمع نيفا وافتح ورد الهمزايا فيما أعل لمن وفي مثله روة شعل ووان وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد ومدى نبتل ثاني الهمزين من كلمة إيسكن كآثر وأتمن إيفتح إثراء ضم أو فتح قلب ووان وياء إثر قصر ينقلب ذو القصر مطلق كدا وما يضم wawan asir malam yakun lafdun atam fada kayaan mutlaqan jawa'a wa nahwuhu wajhaini fi thanihi wa ya'ani klip alifan kasran tala au ya'a tasririn bi wawin zaf'ala fi akhirin au qabla ta'tani si au ziyadatai fa'alana za'aydan ra'aw fi mastaril mu'tadi aynan wal fi'al minhu sahihun ghaliban nakhwul hiwal wa jamudi aynin u'illa awsakan fa'kum bidal i'lali fihi haythu an wa sahahu fi'alatan wa fi fi'al wa jani wal i'lalu awla kal hiyal والواو لمن بعد فتح ينقلب المطياني يرضياني ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويقى مكن بذا لها تعرف ويقصر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع الأهيما وهو نسر ضم رد اليمتا ulfiya lami fi'lin aw min qablita kata ibanin min ramaka makturah kada idha kasabu'ana sayyarah wa intakun aina difu'la wasfa fadaka bil wajhaini anhum yulfa. Nah, pembahasan tentang ibdal fihi masail. Al-mas'alatul ula al-ibdalu izalatu harfin wa wad'u akhira makanahu wa wad'u akhara makanahu al-ibdalu izalatu harfin wa wad'u akhara makanahu. ibdal ialah merubah huruf kemudian menempatkan huruf lain di tempat huruf yang dihilangkan tadi atau dirubah. Jadi bisa diartikan ibdal itu ialah menghilangkan suatu huruf kemudian mengganti huruf lain di tempatnya. Al-faidah itu, al-mas'alah itu asalnya. Huruful ibdali tis'atun. Jama'aha Ibnu Malik. Jama'aha Ibnu Malik rahimahullah fi qawlihi hada'tu mutian. Wahia al-ha'u wad-dalu wal-hamzatu wat-ta'u wal mim wal waw wattau wal ya'u wal alif huruf-huruf yang mengalami ibdal ada 9 digabung oleh Ibnu Malik dalam ucapannya hada'tu mutian, yakni ha, dal, hamzah, ta, mim, wawu, to, ya, dan alif. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah. Tubdalu. Al-wawu wal-ya'u hamzatan. Iza tatarrafata. Iza tatarrafata. Ba'da alifin za'idatin. Nahu du'ain wa bina'in. Wal aslu du'awun wa bina'yun. Huruf wawu dan huruf ya diganti dengan hamzah. Jika wawu dan ya berada di akhir kalimah yang terletak setelah alif zaidah, asalnya du'awun menjadi du'aun, binayun menjadi binaun. Baik. Al-mas'alah al-rabi'ah. Tubdalu. Al-wawu wal-ya'u hamzatan. Iza waqa'ata aina ismil fa'il. Wa u'illata, yang pertama hamzah, yang kedua ain. Wa u'illata fi fi'lihi. Nahu qailin wa ba'in. Wal aslu qawilun wa ba'in. Wa fi'luhuma qala wa ba'a wa asluhuma qawala wa baya'a. Jadi wawu dan ya diganti menjadi hamzah. Jika wawu dan ya menempati ain kalimah dari isim fa'il. Dan wawu dan ya tadi ketika berada pada fi'ilnya adalah berupa huruf ilat seperti qailun ba'i'un, asalnya qawilun ba'i'un. Nah itu wawu dan ya'nya ada di ain kalimah isim fa'il tadi. Nah ketika berbentuk fi'il, wawu dan ya' tadi itu adalah berupa huruf ilat. Qala ba'a, asalnya qawala dan baya. Jadi boleh qail ba'i, boleh qawil ba'i. Kalau qail ba'i mengalami ibdal, kalau qawil ba'i tidak mengalami ibdal. Aslinya begitu. Al-mas'alah tuh al-khamisah. Yubdalu harful maddi az-za'idu, harful maddi az-za'idu. Al-waqi'u thalithan fi ismi sahihil akhiri hamzatan. Idza buniya ala misali mafa'ila nahu kiladatin wa qalaida. Ajuzin pakai ain, ajuzin wa ajaiza. Sahifatin wa sahaifa. Nah, perhatikan huruf mad zaidah yang terletak pada urutan ketiga isim sayyul akhir diganti dengan hamzah. Jadi huruf mad zaidah yang terletak di urutan ketiga isim sayyul akhir itu dirubah menjadi hamzah jika diikutkan wazan mafail. Nah, contohnya kiladatun. Perhatikan itu. Huruf matnya berupa alif. Ada di urutan ketiga isim sayhul akhir. Maka ketika diwazankan mafail, alifnya tadi diganti hamzah. Kiladatun menjadi qolaid. Ajuzun. Itu huruf matnya berupa wawu. Berada di urutan ketiga isim sayhul akhir. Maka ketika diikutkan wazan mafail, wawu tadi diganti dengan hamzah. Ajuzun menjadi ajaizu. Sahifatun juga demikian. Ini huruf matnya berupa ya. Ada di urutan ketiga isim sahihul akhir. Maka ketika diikutkan wazan mafail, diganti dengan hamzah. Sahifatun menjadi sahaif. Al-masalah itu as-sadisah, masalah yang keenam. Idza tawassatat alifu ma jumi'a. Idza tawassatat alifu ma jumi'a ala misali mafa'ila. Baina harfai ilatin, baina harfai ilatin, fismi sahihil akhir, ubdila thanihima hamzatan. Nahwu awal wa awail. Sayyidin wa sayyid. najifin wa naya'if. Pakai hamzah wa naya'if. Wal asru awawilu wasayawidu. Awawilu wasayawidu wanayawifu. Perhatikan, jika ada alif yang berada di tengah pada jamak yang berwazan mafail, berada di tengah antara dua huruf ilat pada isim sihul akhir, maka huruf ilat yang kedua diganti dengan hamzah. Contoh awwalu. Coba ya, awwalu. Menjadi awail. Ya, ini alifnya berada di tengah antara dua huruf ilat, wawu dan wawu. Berarti awail asalnya awawil, ya kan? Maka huruf ilat yang kedua yaitu wawu tadi diganti hamzah. Awawil menjadi awail. Sayyid jamaknya sayyid. Berarti ada alif di tengah antara dua huruf ilat, itu huruf ilat ya dan wawu. Alifnya di tengah di lafadz yang berwazan mafail pada isim sihul akhir, maka huruf ilat yang kedua diganti hamzah. Jadi sayyid asalnya sayawid. Nayif nayaif. Nah, nayaif asalnya nayawif. Alifnya ada di tengah antara dua huruf ilat pada wazan mafail pada isim sihul akhir, maka huruf ilat yang kedua diganti dengan hamzah. Nayawif menjadi nayaif. Al-masalah itu as-sabi'ah. Idza kanatil wawu madmumatan, ba'da harfin sakinin au madmumin. Jaza qalbuha hamzatan. wajaza baqa'uha ala haliha. Nahu ad uren hamzah al-suwab ad uren wa ad uren hu'ulin hampirnya tetap suau hu'ulin wa hu'ulin jika ada wawu yang didhammah setelah huruf yang disukun atau didhammah, maka wawunya tadi boleh diganti hamzah, boleh tetap. Jadi boleh at-uron, boleh at-uron. At-uron, at-uron jamak dari darun, rumah. Hu'ulun boleh, hu'ulun boleh. Ini masdar dari hala. Jadi hala yahulu. Hu'ulan atau hu'ulan. Nah, gitu ya. Wal awwal awla wa afsah. Wal awwalu awla wa afsah. Tapi yang pertama lebih layak dan lebih fasih, yakni diganti dengan hamzah. Ad-uran hu'ulun lebih bagus, lebih fasih daripada ad-uran dan hu'ulun. Al-mas'alatu asaminah. Kullu kalimatin ijtama'a fi awalihima wawani. Kullu kalimatin ijtama'a fi awaliha wawani. Wajaba ibdalu ulahuma hamzatan. Wajaba ibdalu ulahuma hamzatan. Malam takun malam takuni as-saniyah tu, malam takuni as-saniyah tu badalan min alifil mufa'alah, malam takuni as-saniyah tu badalan min alifil mufa'alati. Nahwu al-ula asruha al-wula. Al-uwalu asluha al-wuwalu, setiap kalimat jika di permulaan berkumpul dua wawu, maka salah satu wawunya tadi wajib diganti hamzah selama huruf yang kedua bukan ganti dari alif bab mufa'alah. Nah, contohnya al-ula itu asalnya al-wula. Ada dua wawu. Ya. Maka wawu yang pertama diganti apa ini? Hamzah. Al-uwalu asalnya al-uwalu. Ada dua wawu di permulaan. Maka wawu yang pertama diganti hamzah. Al-mas'alah tuh at-tasi'ah, masalah yang ke-9. In kanat fa'u if ta'ala wawan awya'an, in kanat fa ifta'ala wawan awya'an ubdilat ta'an wa udghimat fi ta'il ifti'ali, wa udghimat fi ta'il ifti'ali. nahu. Ittasala. Asluha iu tasola. Ittasaro. Ittasaro pakai ta. Asluha itasaro. Ittako asluha iutako. Jika fa ifta'ala, fa kalimah wazan ifta'ala berupa wawu atau ya, maka wawu atau ya tadi diganti dengan tak. Kemudian tak tersebut diidghamkan dengan tak wazan ifti'al. Tak wazan ifta'ala tadi. Nah, contohnya asalnya iutasola menjadi ittasola. Itasaro menjadi ittasaro. Iutako menjadi ittako. Nah, al-mas'alah itu al-asyirah. In kanat fa'u ifta'ala sa'an. Ubdilat ta'uhu sa'an. Ubtilat sa ubtilat ta'uhu sa'an wa udghimata. Nahu Istaro. Istaro asluha ista'ar. Nah, itu dalam jam itu harus kurang titik, kurang taknya. Ya. Asluha ista'ar. jika fa wazan ifta'ala, itu fa kalimah wazan ifta'ala berupa tak, maka taknya diganti dengan tak. Maka apa ini? Tak ifta'ala diganti dengan tak. Kemudian dua sak tadi diidghamkan. Di asalnya ifta'ara. Sak ketemu tak ifta'ala. Terus diganti taknya dengan sak. Terus diidghamkan dua sak yang ketemu tadi. Menjadi ifta'ara. Al-mas'alatu al-hajata asrah. In kanat fa'u ifta'ala sa'an. In kanat fa'u ifta'ala sodan. Astagfirullahaladzim. In kanat fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan. In kanat fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan. Ubdilat ta'uhu dalan. Nahu idda'a asluha idta'a. Idda'a alifnya apa? Berbentuk ya, ya. Idda'a asluha idta'a. Id dakaro, asluha id takaro. Iz daha, alisnya pakai tulisan ya. Iz daha. Asluha iztaha. Iztaha. Nah, jadi kalau ada wazan ifta'ala, fa kalimahnya berupa dal atau zal atau za, maka tak ifta'alanya tadi itu diganti dengan dal. Contohnya asalnya idta'a menjadi idda'a. Idtakara menjadi id. Idtakara. Idtakara menjadi idtakara. Asalnya iztaha menjadi izdaha. Al-masalah itu asalnya tak asal. In kanat fa'u ifta'ala. In kanat fa'u ifta'ala. So dan au badan au ta'an au za'an ingkanat fa'u ifta'ala sodan au dhadan au ta'an au dha'an. Ubdilat ta'uhu ta'an. Nahu istofa, istofa asluha istafa, istafa ibtaja'a, ibtaja'a asluha ibtaja'a. Ittarada, ittarada asluha ittarada. Yang pertama pakai to, ittarada. Id tolama pakai do, id id tolama asluha id talama. Jadi kalau tak kalau fa'if ta'ala itu berupa sod, zot, to, do, maka ta'if ta'alanya diganti dengan to, ya. Istofa itu asalnya istofa. Ibtaja'a asalnya ibtaja'a. Ittaroda asalnya ittaroda. Ibtolama asalnya ibtolama. Talama tanbih ya juzul idgham ba'da ibdari dari wata'i ya juzu al idghamu ba'da ibdari dari wata'i. Al-mubdalataini fi ta'il isti'ari. Yajuzul idghamu ba'da ibdali dari wata'i al-mubdalataini fi ta'il isti'al. Harfan min jinsi ma qablaha. Takul id id takar wadaka'u. Wadzakaru. Asalnya idtakaro, kemudian bisa dirubah menjadi idtakaro, kemudian bisa dirubah lagi menjadi idzakaro. Nah, istaha wazdaha wazdaha wazdaha iztaha wazdaha wazdaha. Contohnya lagi, istafa, wastofa, wassofa. Istafa, resot, istafa, wastofa. Diganti dengan tok, taknya. Boleh juga diidhrobkan wassofa, diidhrobkan dengan huruf sejenis sebelumnya. Ibtaja'a wadtaja'a wadbaja'a. Id talama pakai do. Id talama wad talama wad bolama. Di id talama wad talama wad dolama. Jadi kalau fa ista'ala na'am yang diganti dengan dal atau diganti dengan tok, ada ta'if ta'ala yang diganti dengan dal atau tok, maka boleh juga diidhomkan dengan huruf sejenis sebelumnya, asalnya kan itakaro kemudian menjadi id dakaro, taknya diganti dal. Ini bisa juga diidghamkan dengan huruf yang sejenis sebelumnya. Jadi idzakaro. Dalnya diganti. Dan seterusnya, seperti itu ya. Al-masalah tuh as-salisata as-sal. Makanat fa'uhu. Sa'an. Au zalan. Au dalan. Au zayan. Makanat fa'uhu sa'an au zalan au dalan au zayan au sodan au dodan au ta'an mimma huwa ala wazni tafa'ala. Mimma huwa ala wazni tafa'ala. Au tafa'ala si harakat au tafa'ala au tafa'lala bihaitsu tajtami'u hadhil bihaitsu tajtami'u at-ta'u bihaitsu tajtami'u at-ta'u wa hadhihi al-ahraf jaza fihi ibdalu ta'i harfan min jinsi ma ba'daha jaza fihi ibdalu ta'i harfan min jinsi ma ba'daha ma'a idghamiha fihi نحو إثاقل إثاقل أصلها tasaqala iddathara iddathara iddathara asluha tadassar idzakkar idzakkar kasih harakat ya biar enggak salah idzakkar asluha tadzakkar izzayyana, izzayyana, asluha tazayyana. Izzayyana, asluha tazayyana. Issabbara, issabbara, asluha tasabbara. Ibarra'a, ibarra'a, asluha tabarra'a. Ittaraba, pakai to, ittaraba, asluha tatarraba. Idzallama, pakai dha, idzallama, asluha tadzallama. Nah, kalau ada kalimat yang perwazan tafa'ala atau tafa'ala atau tafa'lala, kemudian fa' kalimahnya berupa tak atau dal atau dal atau za atau sot atau dot atau tok atau dok, maka taknya wazan-wazan tadi, nah, boleh diganti dengan huruf yang sejenis setelahnya, kemudian diidgham. Nah, contohnya istaqala, asalnya tasaqala. Iddasara, asalnya tadassara. Izzakar, asalnya tadakar. Izzayyana, asalnya tazayyana. Issabbar, asalnya tasabbar. Idbara, asalnya tabara. Ittarba, asalnya tatarba. Idzallama, asalnya tadzallama. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sah. Ida waqa'at, ida waqa'atit ta'u, sakinatan qoblad dali, wajaba ibdaluha dalan wa idghamuha fidali allati ba'daha idza waqa'atit ta'u sakinatan qabla dali wajaba ibdaluha dalan wa idghamuha fidali allati ba'daha nahu iddanin wa ain iddanin asluha iddanun iddanya iddanun perhatikan. Kalau ada tak sukun setelahnya ada dal, maka taknya diganti dengan dal, kemudian diidghamkan dengan dal setelahnya. Asalnya kan iddanun menjadi iddan. Nah, al-mas'alatu al-khamisata asra. Idza waqa'atin nunu as-saqinatu idza waqa'atin nun sakinatu qabla al-mim aw al-ba'i ubdilat miman nahu immaha pakai hamzah immaha alifnya tertuliskan ya immaha asluha inmaha Nah, jika ada nun sukun terletak sebelum mim atau ba, maka diganti nun sukun tadi dengan mim. Contohnya, immaha asalnya inmaha. Wa mithlu sunbulin sunbulin wa mithlu sunbulin fatal fadu sunbulun fatal fadu sunbulun fa ibdaluha fil lafdi la fil khatti wa mithlu sunbulin fatal fadu sumbulun fa ibdaluha fil lafdi la fil khatti. Ini contoh yang kedua, yaitu nun sukun terletak sebelum ba. Sumbulun, ya sunbulun dilafadkan menjadi sumbulun. Kau ganti nunnya tadi secara bacaan, tidak secara apa ini? Tulisan. Nah, al-mas'alah tu as-sadis hata as-sah. Al-mimu fi famin mufdalatun minal wawi di anna aslahu fuhun di anna aslahu fuhun bidali bidalili jam'ihi ala afwahin bidalili jam'ihi ala afwahin fahadafu alha'a fahadafu alha'a wa abdalul wawa miman wa abdalu al-wawa miman fa in udhifa al-famu fa in udifa alfamu. Ruji'a bihi ilal asli. Ruji'a bihi ilal asli. نحو هذا فوق وتجوز إضافته وتجوز إضافته ma'a baqa'il ibdali nahwu hadha famuka na'am. Mim pada lafaz famun itu berasal dari wawu. Karena asal famun itu ialah fuhun. Dibuktikan dengan bentuk jamaknya itu afwahun. Mereka membuang hak. Kemudian wawunya diganti dengan mim. Jika lafaz famun dimudhofkan, maka dikembalikan ke asalnya. Contohnya, hadza fuka. Tapi boleh dimudhofkan tetap dalam kondisi ibdal. Hadza famuka. Al-mas'alah itu astabi atau asra. Iza waqa'atil ya'u ainan disifatin ala wazni fu'la jaza fiha wajhani ihdahuma qalbu dhammati kasratan litashihal ya Wasani ibqa'u dhammah fatuqlabul ya'u wawan. Ibqa'u dhammati fatuqlabul ya'u wawan. Nahwu Al-Diqa Wal-Duqa. Al-Diqa Wal-Duqa Al-Kisa Wal-Kusa Al-Kisa Baiklah Al-Kisa Wal-Kusa Wadalika qawluhu Wa intakun Aynan li fu'la wasfa Fadaka bil wajhaini anhum yulfa Wa intakun aynan li fu'la wasfa Fadaka bil wajhaini anhum yulfa Jika ya menempati posisi ain kalimah pada sifat yang perwasan fu'la, maka ya-nya tadi bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama, dhammahnya diganti kasrah. Yang kedua, tetap dhammah. Kemudian ya-nya diganti wawu. Jadi boleh dibaca Al-Diqa, boleh Al-Duqa, boleh Al-Kisa, boleh Al-Kusa. Ini adalah ucapan Ibn Malik. Wa intakun aynan li fu'la wasfa fadaka bil wajhaini anhum yulfa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertemuan berikutnya membahas beberapa pasal-pasal yang terkait dengan masalah ibdal. Yasrawal umur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.